بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، الحمد لله pada kesempatan pagi hari ini Allah Jalla wa'ala kembali memberi kemudahan kepada kita untuk bermuajahah, bisa berjumpa kembali dalam majelis ini, di masjid ini. Barakallahu fikum, semoga menjadi perjumpaan yang Allah berkati. Barakallahu fikum. Tema yang diangkat pada kesempatan pagi hari ini adalah apa ya, Pak? Menjaga hati dan lisan. Satu tema tapi dua pembahasan. Nampaknya banyak pembahasan yang pengen diangkatin. Jadi digabung-gabungkan katanya. Hanabatina azakumullah. Menjaga hati ini bisa dimaknakan dua perkara. Yang pertama yang berkaitan dengan ubudiyah. Yang kedua berkaitan dengan muamalah. Menjaga hati dimaknakan dengan ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat di dalam beramal, dalam beribadah. Ibadahnya betul-betul lillahi ta'ala wahdah, dipersembahkan untuk Allah semata, bentuk ketauhidan. Ibadahnya diniatkan lillahi ta'ala tulus, tanpa pamrih, yang diinginkan ridhanya Allah semata, yang diinginkan pahala dari Allah semata, yang diinginkan al-jannah. Tidak ada riya atau sum'ah, bukan dalam rangka untuk popularitas, kemasyhuran, ketenaran, bukan dalam rangka untuk sanjungan, pujian, bukan dalam rangka untuk ingin mendapatkan manzilah, martabah, posisi, atau kepentingan-kepentingan umum duniawi atau pribadi. Tulus tanpa itu semuanya. Juga ikhlas dimaknakan dengan kejujuran, tidak nifak. Betul-betul lahir batinnya sama. Apa yang dia ucapkan sama dengan yang dia kerjakan, sesuai dengan isi hati. Zahir batinnya sama. Artinya bukan nifak. Ini merupakan satu amalan inti dari semua amal-amal kalbu. Upaya islahul qalbi, perbaikan hati, memperbaiki semua yang ada dalam hati. Ini poinnya, intinya pada ikhlasun niyah. Ikhlaskan niat dalam mengerjakan amal ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tentunya disertai dengan muwafaqatu sunnah, sesuai dengan bimbingan sunnah. Disebutkan dalam hadis yang masyhur, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Amal itu tergantung niatnya. Dan masing-masing orang akan mendapatkan pahala tergantung apa yang dia niatkan. Kalau niatnya salihah, baik, maka dikatakan sah, berpahala. Kalau niatnya fasidah, rusak, maka tidak sah amalnya dan malah berdosa. Disebutkan dalam Al-Quran di Al-Bayyinah, Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka akan diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk Allah semata. Hunafa'a, sebagai orang yang hanif, yang muwahhid. Barakallahu fikum. Dan dalam banyak riwayat yang menjelaskan tentang banyak amal, ketika dituntut untuk ikhlas, sering disebutkan dengan kata-kata yabdaghi bidzalika wajh Allah. Yabdaghi bidzalika wajh Allah, yang mengharapkan wajah Allah padanya, tulus tanpa pamrih. Ini yang pertama. Makna pertama dari kata-kata menjaga hati, ikhlaskan niat. Ikhlas kunci sahnya amal. Ikhlas kunci diterimanya amal. Ikhlas juga merupakan kunci berkahnya amal. Amalnya menjadi berkah, hidupnya menjadi berkah. Ikhlas merupakan sebab orang itu bisa istiqomah. Ikhlas sebab orang bisa kokoh tegar di tengah-tengah badai fitnah. Ikhlas merupakan sebab orang itu aman dari ketergelinciran dan penyimpangan. Barakallahu fikum. Dan yang pasti, dengan keikhlasan dia akan selamat dari ancaman-ancaman hukuman di yaumul qiyamah bagi orang yang beramal tanpa keikhlasan. Jadi yang ikhlas telah beramal. Umum meliputi semua amal-amal yang ada. Ketika ngaji, pas taklim, yang ikhlas. Mengajarkan ilmu, dakwah ila Allah, yang ikhlas. Mengampu tarbiyah, yang ikhlas. Mengampu dakwah, yang ikhlas. Menangani dan mengurusi perkara-perkara ini semua, yang ikhlas. Semuanya yang ikhlas. Yang tulus, birrul walidain, yang ikhlas. Silaturahmi, yang ikhlas. Rukun tetangga, yang ikhlas. Ukhuwah Islamiyah, yang ikhlas. Semuanya amal saleh, yang ikhlas. Ini kunci semua kebaikan. Yang kedua, menjaga hati juga dimaknakan dengan hal-hal yang mengandung unsur muamalah. Ada sebuah perang yang sangat indah, sangat mulia, dan hanya dimiliki oleh orang-orang besar, yang berjiwa besar, yang akhlaknya sangat mulia dalam bab muamalah. Namanya salamatus sadri lil ikhwan. Hatinya bersih, hatinya selamat terkait dengan sahabatnya, temannya, para ikhwah. Namanya salamatus sadr. Maknanya apa? Dalam muamalah, maknanya adalah hati dia itu bersih, selamat dari penyakit-penyakit kalbu dalam bermuamalah. Di hatinya tidak ada dendam kepada sesama. Tidak ada kedengkian, kedongkolan, kebencian kepada sesama. Tidak ada permusuhan kepada sesama. Tidak ada hasad. Hilang dari perangai-perangai semacam itu. Dan diisi dengan perangai yang sangat mulia dalam kalbunya. Mahabbatul ikhwan, mencintai teman-temannya, para ikhwah lillahi ta'ala, hubbun fillah, merahmati mereka, menyayangi mereka, syafaqatu alaihim, belas kasih kepada mereka, mengharapkan kebaikan untuk mereka, diisi dengan hal-hal yang mulia dalam kalbunya. Barakallahu fikum. Namanya salamatus sadr. Ini merupakan sifat yang sangat mulia. Ini merupakan sifatnya ahlul jannah. Di yaumul qiyamah nanti, ketika semuanya masuk ke dalam surga, ahlul jannah tidak punya perangai ghillun. Dicabut perangai jelek tadi dari kalbu mereka, oleh mencabutnya. Gak ada dendam, gak ada dengki, gak ada permusuhan, gak ada tongkolan, gak ada suudzon dan yang lain-lainnya kepada sesama mereka. Wa nazakna ma fi qulubihi min ghil ikhwanan ala suril mutaqabilin. Itu ahlul jannah. Kami cabut dari kalbu berkal ghil. Ghil itu kedengkian, dendam. Kami cabut. Mereka sebagai ikhwah-ikhwah yang bersaudara, dia dipan-dipan saling berhadapan-hadapan. Menggambarkan perangai yang sangat mulia. Dikatakan perangainya ahlul jannah. Perangai ini harus ada pada semua muslimin dalam berinteraksi, dalam bermuamalah sama yang lainnya, dalam bab adab dan akhlak, sing resik atine, yang bersih hatinya, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan permusuhan, jangan menyimpan kebencian, jangan menyimpan kedongkolan, jangan menyimpan suudzon kepada muslimin, kepada sahabat teman-teman kita, kepada para ikhwah, terutama dengan orang-orang yang tidak dikenal kejahatannya, entah itu awamun nas, apalagi yang muslimin yang ma'ruf dengan keislamannya, kesolehannya, ketakwaannya, apalagi yang ikhwah ala sunnah, sing resi atine. Barakallahu fikum. Diisi dengan yang, hal yang positif, yang bagus-bagus tadi. Ini juga merupakan prinsipnya para salaf berkaitan dengan orang-orang mulia, berkaitan dengan para sahabat. Akidah salaf hatinya bersih terkait dengan para sahabat. Namanya salamatu sadrihim di sahabat. Tidak mengkafirkan sahabat, tidak membenci para sahabat, tidak mencela para sahabat, Ini dibahas di buku akidah. Kenapa dibahas? Dikarenakan di sana ada kelompok yang menyimpang terkait dengan para sahabat. Mereka mencaci maki sahabat, menikah para sahabat, ada yang mengkafirkan para sahabat. Siapa mereka ini? Dua kelompok. Yang pertama kaum Khawarij, jelas Nawasib. Yang kedua Rafidah. Rafidah. Kalau Nawasib membenci Ahlul Bait, dulu di kalangan para sahabat membenci Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, lalu membenci semua sahabat. Syiah Rafidah mengkafirkan semua sahabat selain Ahlul Bait. Ini objeknya para sahabat. Sehingga disebutkan dalam buku-buku akidah, di antara prinsipnya para salaf ini akidah Islam, salamatu sadrihim li sahabat. Hatinya bersih-resih, tidak ada kebencian kepada para sahabat. Memang diwajibkan mencintai para sahabat, memuliakan para sahabat, meneladani para sahabat. Lanjut berkembang pembahasannya, salamatu sadrihim lil umara'i wal ulama. Prinsipnya Rasulullah, para salaf juga sama, hati mereka bersih terkait dengan para umara'nya dan para ulama'nya. Mereka enggak pernah mencaci maki para penguasa, enggak pernah merendahkan, menghinakan para penguasa, enggak pernah membongkar aibnya para penguasa, mencintai penguasanya, merahmati penguasa, mendoakan kebaikan bagi para penguasanya. Itu prinsipnya para salaf. Dibahas dikarenakan ada yang mengkafirkan para penguasa, kaum Khawarij. Wah, kata para ulama, para alim ulama, hati mereka bersih kepada alim ulamanya. Kemudian masuk pada pembahasan akhlak wal adab terkait dengan muslimin. Salamatu sadrihim lil ikhwan. Hati mereka bersih, hati mereka selamat dari para ikhwah-ikhwahnya, teman-temannya, sahabatnya, masyarakatnya. Ini bab muamalah. Tapi dari asalnya sudah masuk dalam perkara prinsip mereka, akidah mereka terkait dengan orang-orang yang besar di atas. Ini harus ada pada interaksi. Ini barakallahu fikum terkait dengan masalah adab, masalah akhlak, masalah muamalah. Ini akhlak yang paling agung, yang paling mulia yang dimiliki oleh para abrar, para muttaqin. Mereka mengatakan kalau sebagian salaf, min ajalli akhlaqil abrar salamatuhum lil ikhwan wa qabulun nasihati minhum. Termasuk akhlaknya para abrar, orang yang baik-baik, orang yang bagus-bagus. Nanti katanya para abrar ialah ini, hati mereka itu bersih, selamat dari teman-teman mereka. Dan yang kedua, menerima nasihatnya para ikhwah, para sahabat. Ini sangat penting, jidan dalam pembahasan akhlak, pembahasan adab terkait dengan berukhuwah Islamiyah, interaksi dengan para sahabat dan dengan muslimin secara umum. Salamatul sadr, artinya resik. Hatinya bersih, tanda orangnya memang baik, akhlaknya begitu mulia. Sekali lagi, ini hanya dimiliki para abrar yang berjiwa besar, orang-orang yang sangat mulia, akhlaknya sangat agung. Barakallahu. Karena penerapannya panjang, penerapannya ini butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Penerapannya bukan ketika interaksi dengan para solehin, para muttaqin, yang khair-khair, yang bagus-bagus, yang baik-baik, Iki wan, anteng iki ya. Wayah matine enak wis. Penerapannya ketika dalam berinteraksi di tengah-tengah para ikhwah, para sahabat, kaum muslimin terjadi sesuatu yang error. Human error. Ada gesekan, ada sedikit miskomunikasi, kesalahpahaman, atau memang ketergelinciran, kesalahan. Ini momentum harus mewujudkan perangai ini. Orang yang akhlaknya mulia tidak bakal memusuhi yang lain, apalagi dendam. Orang yang akhlaknya mulia, hati itu bersih. Gampang memaafkan, gampang mencintai saudaranya, mencintai ikhwahnya, mencintai kaum muslimin. Dalam kalbu itu ada mahabbah, kecintaan, rahmah, kasih sayang, syafaqah, belas kasih. Ada sesuatu gampang selesainya. Ada yang miskomunikasi gampang diluruskan. Ada gesekan gampang diredam dan didinginkan. Dikarenakan memang orangnya baik, hatinya bersih. Jaga hati dengan dua makna sekaligus. Dalam perkara ibadah, amal-amal saleh, ikhlaskan niat. Dalam bab muamalah, interaksi, jaga hatimu, bersihkan hatimu. Penuhi dengan cinta, kasih sayang, syafaqah. Mengharapkan kebaikan bagi yang lainnya. Husnudzan, kontrol emosi, memaafkan. Jangan ada permusuhan, kedengkian, kedongkolan, apalagi dendam. Barakallahu fikum. Dan itu untuk masing-masing kita. Tiap-tiap kita punya perangai ini, jika dalam berinteraksi muncul akhlak yang mulia ini. Ingat, ini hanya dimiliki orang-orang besar yang berjiwa besar. Pembahasan yang kedua adalah jaga lisan. Ini juga hal yang sangat urgent. Dalam semua aspek kehidupan seorang hamba. Terutama kalau pembahasan muamalah dalam berinteraksi. Jaga lisan. Lisan ini tidak bertulang kata mereka. Gampang keseliu. Lisan ini hal yang paling urgen setelah disebut kalbu. Hal yang paling urgen yang ada pada seorang insan, seorang hamba. Lisan. Dengan lesan, bahkan dibahasakan dengan satu lafad, satu kata yang diucapkan lesan, orang bisa mendapatkan segudang kebaikan, segudang kemuliaan, sekian banyak pahala, membawa perbaikan dan kebaikan, solahun wa islah, satu kata. Dengan satu kata pula, dia hancur, dia binasa, dunianya, bahkan agamanya. Satu kata, itu bahaya lisan, namanya khatarul lisan. Disebutkan Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmidzi dalam sunannya, dan dia Hasan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukafiru lisan." Apabila seorang anak Adam berbagi hari, setiap pagi, setiap harinya, maka semua anggota tubuhnya tukafir lisan. Tukafir dimanakan takhba lahu. Watadhillu lahu. tunduk, patuh, rendah di hadapan lisan. Wa taqul, dan mengatakan ittaqillaha fina fa innama nahnu bika, bertakwalah kamu kepada Allah tentang kami. Kami ini tergantung kamu wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna wa in ya'wajajta ya'wajajna. Kalau kamu istiqomah, kita akan istiqomah. Kalau kamu baik, kami akan baik. Kalau kamu bengkok, kita akan bengkok. Tergantung lesannya. Lihat yang lain, kalbunya. Berarti yang dua poin ya, Pak. Kalbu dijaga, lesan dikendalikan. Istiqomah dengan lesan. I'wijaj, menyimpang, bengkok dengan lisan. Kita perhatikan sebuah hadis yang menggambarkan tentang khatarul lisan. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sungguh seorang hamba, dia mengucapkan satu kata, satu kalimat yang Allah ridai, la yulqi laha bala, tidak terbersit di benak dia ketika itu. Ucap, bicara, nyeplos gitu. Belum dipikir masa-masa, belum di diperhitungkan masa-masa gitu. Belum berpikir panjang, plos gitu. Satu kata keluar, tapi Allah ridai kata-kata ini. Rasul mengatakan yarfa'uhu Allahu biha darajat, dengan kata-kata itu Allah Jalla wa'ala mengangkat dia sekian derajat. Kenapa kata-kata baik? Allah ridai. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sungguh ada seorang hamba, dia mengucapkan satu kata, satu kata yang Allah murkai, tidak terpetik di benak dia kata-kata itu. Dengan satu kata itu dia tersungkur dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Sebab masuk neraka. Dalam lafaz yang lain dari sahabat yang sama dan juga dalam Bukhari Muslim dengan lafaz, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha ila an-nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguh ada seorang hamba mengucapkan satu kata, ma yatabayyanu ma fiha, belum mentabayun kata-kata tadi. Maknanya kata para ulama, ma yatafakkar khair amla, tanpa pikir, dengan tanpa dia berpikir terlebih dahulu, ini kata-kata bahaya atau tidak. Asal bicara, asal nyolot, asal komentar, asal melafalkan, tanpa dipikir, tanpa tasabut, tanpa tafakur, tanpa tadabur, tanpa ta'ani, langsung ngomong dia. Ternyata dengan satu kata itu dia tergelincir, terperosok ke dalam neraka jahanam lebih jauh dibandingkan dengan timur dan barat. Mengerikan. Wallahu musta'an. Sehingga yang wajib adalah hifdzul lisan, kafful lisan, jaga lisan, kontrol lisan, kendalikan lisan. Disebutkan dalam riwayat yang lain pentingnya menjaga lisan ini, dikarenakan umat manusia pada umumnya tersungkur dalam neraka jahanam dikarenakan lisannya. Hadis panjang dalam Sunan Tirmidzi, beliau mengatakan hasan sahih dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya. Katanya Mu'ad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritakan kepada aku sebuah amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, menjauhkan aku dari neraka. Beliau mengatakan laqad sa'alta 'azim, wahai Mu'ad, engkau bertanya hal yang sangat besar, namun itu mudah ringan bagi yang Allah mudahkan bagi dia. Yang pertama, ibadah kepada Allah tanpa syirik. Tunaikan sholat, tegakkan sholat, tunaikan zakat, puasa Ramadan, berhaji. Rukun Islam. Belum mengatakan setelah itu, apakah mau aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Puasa itu tameng. Sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan yang ketiga, qiyamul lail. Belum mengatakan lagi, ala ukhbiru kabirasil amri wa amudi wa dhusanami. Maukah aku habarkan kepada kamu inti perkara ini, kepalanya itu apa, tiangnya apa, apa puncaknya. Belum mengatakan, mau ya Rasulullah. Belum mengatakan, kepalanya, raksunya adalah Islam. Tiangnya adalah sholat. Amal yang paling tingginya adalah jihad. Ini di bagian awal hadis menerangkan amal-amal besar. Dikatakan azim. Lalu belum mengatakan setelah itu. Ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih. Maukah aku habarkan kepada kamu inti yang mengikat semua tadi? Belum mengatakan mau ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisani. Belum megang lisannya. Sambil mengatakan kuffa 'alaika hadza. Kamu tahan lisan ini, kontrol lisan ini, kendalikan lisan ini, jaga lisan ini. Ini menggambarkan perkara yang sangat besar. Perkara sangat besar. Amal-amal besar yang di awal itu menjadi amal yang begitu besar, yang begitu luar biasa manzilahnya, martabatnya, keutamaannya ketika diiringi dengan lesan yang bagus. Atau yang kedua lebih tajam lagi, percuma Anda mengerjakan amal-amal besar itu ketika lesan tidak dijaga. Bisa jadi amal-amal besar yang kamu kerjakan di atas itu pudar, punah, sirna, hancur, binasa. Karena apa? Lesan. Lesan. Kok bisa? Bisa. Ada riwayatnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Wabilus Sayyib bil makna menyebutkan hal yang aneh gitu ya kan, terkait dengan masalah lesan ini. Bil makna ya, belum menjelaskan fenomena. Kamu perhatikan orang-orang ini masya Allah, terkait dengan ibadahnya luar biasa, amalnya luar biasa, amal soleh, amal ketakwaan, ibadah besar. Berjuang sekuat tenaga, jangan sampai jatuh dalam kemaksiatan. Tidak mau dia berzina, tidak mau minum khamr, tidak mencuri. Dia berjuang untuk itu. Tetapi lesan dia dibiarkan lost tanpa kontrol. You free. Itu pasti, you free. Ya, gimana bahasa kasarnya itu. Mulutnya itu menghamburkan gitu. Gimana bahasanya? Eh? Kayak yor gitu loh. Yor apa bahasa anu nih? Tergambar ya. Dengan hal-hal yang jelek. Mengribai orang, riba, namimah, mencaci maki, mencela, merendahkan, menghinakan. Yang ini enggak ada waroknya, enggak ada kendalinya. Dan itu bisa berujung kepada kebinasaan sang pelaku. Ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, mengisahkan tentang peristiwa di masa lalu di Bani Israel. Dan ini penerapannya ya, hati-hati. Dulu di kalangan Bani Israel ada dua orang sahabat karib. Insyaallah. Yang satu ahli ibadah, abid, soleh, ibadahnya Masya Allah, amalnya luar biasa. Satunya lagi temannya ini sering bermaksiat, suka berbuat dosa, maksiat. Temannya nak nasihati, amsik, wes, liren, dah jangan dosa lagi, nasihati. Kambuh lagi, dinasihati lagi. Kambuh lagi, dinasihati lagi. Ini kok malah kambuh-kambuhan terus ini. Temennya yang jelek tadi itu merasa gak nyaman. Udahlah, kamu ini kayak pengawasku aja. Dah, urusanku dengan Allah Zawajal. Gak usah ngurus saya. Namanya si orang yang gak beres, kayak gitu ya. Yes. Aku biar Allah Zawajal. Jangan urusi aku. Gitu. Yang soleh ini jengkel, marah. Dia menganggap temannya ini orang kotor, ahli maksiat ini. Mengucapkan satu kata yang dengan satu kata ini membinasakan dunia akhiratnya. Dia mengerjakan sebuah tindakan namanya ta'alli ala Allah. Dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Ini lancang. Lancang atas Allah Jalla wa'ala. Bab mengampuni dosa itu bukan haknya manusia, tapi haknya Allah Jalla wa'ala. Lancang dia, berani dia bersumpah atas nama Allah terkait dengan bab ini. Demi Allah, Allah gak akan mengampuni kamu. Ta'alli ala Allah. Maka Allah mengatakan, man dhalladhi yata'alla alayya alla aghfir li fulan. Siapa ini yang lancang dan dia mengatakan aku tidak bakal mengampuni fulan? Qad ghafartuhu. Aku telah mengampuni dia. Wa ahbattu 'amalak. Dan aku punahkan, aku sirnakan, aku hancurkan amal kamu. Yang tadi ahli maksiat, Allah ampuni dosanya. Yang tadi ahli ibadah, Allah hancurkan amalannya. Mengerikan ya, Ikhwan. Yang ini Allah ampuni dikarenakan dia tahu dia punya Allah Jalla wa'ala. Dia punya Rabb yang akan mengampuni dia. Dia tahu berbuat dosa, dia tahu berbuat kemaksiatan. Tapi dia tahu ada Allah Azza wa Jalla. Jangan urusi aku. Baini wa baina Rabbi. Aku dengan Rabbku. Ini sih mending gitu loh, Pak. Lah yang ini, yang ahli ibadah ini mengucapkan satu kata melancangi Allah Jalla wa Ala, namanya ta'alli 'ala Allah. Tindakannya menghancurkan semua amalnya, semua ibadahnya selama ini. Dikatakan ahbatu amalak, habitat amaluhu, hancur, sirna amalnya dia. Kata sahabat yang meriwayatkan, takallama bi kalimatin au baqad dunyahu wa akhiratah. Ahli ibadah tadi mengucapkan satu kata yang membinasakan dunianya dan akhiratnya. Hancur dia. Hati-hati. Karena apa ini? Lesan. Bisa jadi kamu punya amal besar. Ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, puasa sunnah, sedekah, infak-infak, masya Allah qiyamulailnya, berjihad. Tapi ya, satu ini gak ditahan, gak dikontrol. Yufri bil fawahish, yufri bil sabshatim. Itu kalau sahabat sekarang diilustrasikan tuh ngomong tuh ber gitu ya. Gitu. Apa sih bahasanya itu lali ya gue? Hah? Ya gitu. Ya apa? Menyemburkan. Nah, menyemburkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang keji, caci maki, celaan, riba, namimah, mengklaim orang lain jelek, menghukumi orang, menghakimi orang dengan tanpa hak, apalagi sampai tabdi', takfir, naudzubillah. Hati-hati. Dengan ini bisa menghancurkan semua amalnya kamu. Maka boleh mengatakan daripada semua bin Jabal setelah membawakan semua amal besar tadi, kufa alaika hadza. Jaga lesanmu ini. Jaga yang ini. Kata Sa'ba bin Jabal, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Apakah kami akan dihukum, akan diazab dengan sebab yang kami lafalkan ya Rasulullah? Nah, yang hanya kalau yang dihukum ya perbuatan fisik, amal fisik mengerjakan dosa begitu. Nah, ini lesan, ucapan. Apa juga akan dihukum, diazab dengan ucapan kami? Belum mengatakan sakat ke umuka ya Mu'ad. Ini kata-kata pedas, hadikan. Dia mengatakan wahal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasal alsinatihim. Bukankah yang membuat banyak orang tersungkur, terkelungkup, artinya dimasukkan wajahnya dulu. Bukankah yang membuat banyak orang tersungkur dalam neraka jahanam atau pada hidung-hidung mereka itu, melainkan hasil lesan mereka? Coba ya na'am. Yang membuat orang banyak diancam dengan neraka, masuk neraka, lesan. Dijabarkan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam bukunya Jami' Ulumul Hikam. Beliau mengatakan dikarenakan semua dosa, semua kekufuran, kesyirikan, penyimpangan, dosa, kemaksiatan, lesan bisa melakukannya. Lesan bisa melakukannya. Syirik bisa, kufur bisa, penyimpangan-penyimpangan bid'ah bisa, dosa, keharaman, maksiat, mungkar bisa dengan lesan. Sehingga menyebabkan pelakunya dimasukkan dalam neraka. Naudzubillah. Kufa alaika hadza. Jaga lesan. Jaga lesan. Dalam semua hal ikhwan ya. Apalagi terkait dengan masalah membicarakan syariat, membicarakan agama Allah Jalla wa'ala. Jaga lesan. Ada ancaman keras tentang al-qaul arallah bila ilm. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Bicara syariat tanpa ilmu, bicara agama tanpa ilmu, bicara tentang Allah tanpa ilmu, tentang Rasul tanpa ilmu, tentang Islam tanpa ilmu. Tingkatan dosanya lebih berbahaya dibandingkan syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hati-hati. Juga yang terkait dengan pembahasan muamalah, interaksi ketika berteman, bersahabat, berukhuwah, bermasyarakat, jaga lisan. Jangan suka riba, jangan suka namimah, jangan suka mencaci maki, mencela, kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata keji, jaga. Yang kamu lafalkan yang rifqun walin, yang lembut, yang santun, yang sopan, kata-kata kebaikan, menebar kebaikan. Kalau enggak bisa diam. Disebutkan prinsipnya dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik-baik atau diamlah. Ucapannya bagus atau diam. Hanya itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menerangkan riwayat ini disebut dalam bukunya Riyadhus Shalihin. Kata Nawawi, "Wa hadzal haditsu sharihun fi annahu yanbaghi alla yatakallama illa idza kana al-kalamu khaira." Hadis ini sharih, tegas, jelas, gamblang menunjukkan tidak sepantasnya dia berbicara. Tidak sepatutnya dia bicara kecuali bila ucapannya baik. Apa dhabitnya, kaidahnya, definisinya? Lu mengatakan wa huwallazi dhaharat maslahatuhu. Ucapan yang baik adalah ucapan yang jelas gamblang kemaslahatannya. Wa mata syakka fi dhuhuril maslahah fala yatakallam. Manakala dia bimbang, ragu tentang kemaslahatannya, jangan bicara. Jadi ada kata-kata yang jelas jelek, jelas buruk, haram berbicara. Enggak boleh. Ada kata-kata yang masih 50-50. Maslahat enggak, maslahat enggak, maslahat enggak, maslahat. Jangan bicara. Jangan bicara sampai kamu pastikan ucapan ini betul-betul baik, bermaslahat, murni atau yang mendominasi. Baru bicara. Kalau enggak, diam. Beliau juga mengatakan sebelumnya di buku yang sama, kata Nawawi rahimahullahu taala, "I'lam, ketahuilah, annahu yanbaghi likulli mukallafin ayahfadha lisanahu an jami'il kalam." Sepatutnya, seyogianya, seharusnya bagi semua mukallaf, akil balig muslim, menjaga lisannya dari semua ucapan. Dijaga, jangan bicara. Illa kalaman dhahar fihi al-maslahah, kecuali ucapan yang nampak jelas gamblang kemaslahatannya. Wa matastawal kalam wa tarkuhu fil maslahati fasunnatul imsaku anhu. Manakala sama bicara atau diam sama kemaslahatannya, yang sunnah jangan bicara. Li'annahu qad yajarru al-kalamul mubahu ila haramin wa makruh. Sebab bisa jadi seringkali ucapan yang mubah itu mengingat pelakunya pada yang haram ataupun yang makruh. Wa dzalika katsirun fil 'adah. Sering terjadi pada umumnya orang. Wassalamatu la ya'diluha syai', dan keselamatan tidak mungkin disaingi oleh apapun. Untuk keselamatan masing-masing kita, barakallahu'alaikum. Ini topiknya. Ucapannya bagus atau diam. Dirinci, diperpanjang kembali sebagai penutup insyaallah ya ikhwan. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan sebelum berbicara. Kalau tiga-tiga terpenuhi, bicaralah. Kalau tidak, diam. Yang pertama adalah kamu pastikan ucapan ini hakul fi dzatih. ucapan yang benar, ucapan yang baik pada zat ucapannya. Maknanya kita punya dasar ilmiah, dalil, hujjah menyatakan ini ucapan baik, kalam khair, ucapan bagus, ucapan kebaikan. Yang kedua, niatnya yang memotivasi kamu untuk berbicara. Apa tujuan kamu berbicara? Apa niatan kamu berbicara? Apa motivasi kamu berbicara? Pastikan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, tidak ada kepentingan pribadi atau duniawi pada diri kamu. Kamu berucap kebaikan tadi, hak tadi, lillah. Ibtigha mardhatillah. Tidak ada makar, enggak ada tala'u permainan, enggak ada kamuflase, enggak ada nifak, enggak ada pamrih, enggak ada maslahat pribadi atau duniawi yang mau dikejar. Hati-hati. Ikhlas sudah, baru yang ketiga, pastikan dia memiliki efek positif, namanya hakun fi atharihi, berdampak positif. Yang ketiga ini ditekankan sama An-Nawawi rahimahullah dalam membahas di atas. Kenapa demikian? Bisa jadi ucapannya hak, tapi di momentum ini kurang pas, belum waktunya disampaikan. Sebab kalau disampaikan memunculkan fitnah besar. Ada yang semacam itu. Ucapannya hakun, ucapannya benar hakun. Tapi untuk kalau kamu sampaikan pada orang ini, pada pihak ini, belum waktunya. Gak bakal paham dia, gak ingin bakal nyantol dia. Akan salah paham, memunculkan fitnah besar. Kala itu, tahan. Pastikan ucapannya hak pada zatnya, benar pada niat dan motivasinya, dan berdampak positif. Itu namanya khairan. Terpenuhi semuanya, masuk. Ucapan. Satu kata terpenuhi, diam. Liasmut. Jangan mengucapkan kata-kata batil, kata-kata mungkar. Diam. Ucapannya benar, tapi niatannya error. Udah mulai banyak kepentingan, segala macamnya. Diam. Atau khawatir memunculkan fitnah. Tahan dulu. Pending dulu. Jangan disampaikan dulu. Tunggu situasi dan kondisinya atau orangnya pas bermaslahat. Hadza huwa. Sehingga dengan semacam ini, ikhwan, muncul kebaikan-kebaikan. Karena yang disampaikan baik, baik, baik, baik. Kebaikan dan perbaikan. Semuanya mengontrol lisan sehingga tidak ada hal-hal yang merusak persahabatan dan ukhuwah barakallahu fikum. Ini yang bisa sampaikan, semoga manfaat. Ini sebagai masukan untuk kita semua, saya dan sekalian dan semua pihak, masukan-masukan yang baik ke depan semakin bagus. Jaga hati, kontrol lisan. Jaga hati, kendalikan lisan. Baik hati kita, ada keikhlasan, ada selamatus sadr, dan bagus ucapan kita, kalam khair, barakallahu fikum. Semoga manfaat. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, barakallahu fikum.